menyebutkan hukum al-mustasna bi illa fil istisna il muttasil. Nasib nasab kapan? Idza kana al-kalamu taman mujaban. Yang dimaksud dengan taman itu apa? Mujaban. Contohnya, nah. Contohnya Al-Qur'an ila suratul. Katanya wajib nasab. Kok ila suratul? Suratan. Nah. Itu Qur'ana illa suratal baqarati. Nah, hukum yang kedua, enggak ya? Jawabun nasbi apa? Jawazun nasbi au ittiba. Ittiba au ittiba. Awil ittiba. Awil ittiba. Wa ittiba ittiba. Awil ittiba. Ketika tam ghairu mujab. Nah. Contohnya, contohnya ma hadarat tullabu illa hamidan au illa hamidun. Yang ketiga, Pak Lukman. Bantu apa Abdullah? Sesuai dengan amil. Sesuai dengan amilnya. Kapan? Ya, kalam itu mufarrok. Mufarrokan itu bagaimana? Ini maksud mufarrokan itu bagaimana? Tidak disebutkan mustasna min hunya dan dia selalu nam ghairu mujab. Contohnya apa ma illa rajulun. Maqama illa rajulun. Itu semua istisna apa? Muttasil. Sekarang kalau hukumnya mustasna pada istisna mungkotik. Sebelum dijawab, istisna mungkotik itu apa? Abah Usman. Yang terputus, tidak menyambung dengan. Terputus, tidak menyambung dengan. Dengan apa? Dilas no. Pas. Nah. Mungkote, ya memang mungkotnya terputus, tapi yang dimaksud bukan terputus. Ada ketentuannya tersendiri. Dibantu apa Esak? Nah, mustasna itu bukan bagian dari mustasna minhu. Misalkan para guru dengan satu murid. Murid itu bukan bagian dari guru. Nah. Baik. Hukumnya apa ya, Hana Aba Isa? Wajib nasab dalam semua keadaan. Ya. Entah itu tam mujab ataupun tam ghairu mujab, nah mesti dibaca nasab. Contohnya hadarat tullabu illal mudarrisa. Nah, ini kalamnya taman mujaban. Contoh yang manfian, mahadaratullabu illal mudarrisa, tetap nasab ya. Barakallahu fiikum. Jadi kalau istisna-nya mungkote mesti nasab. Pas aja dalam malaikatu illa iblisa. Iblis itu bukan bagian dari malaikat. Bukan bagian malaikat. Bukan malaikat yang membangkang kemudian dilaknat jadi iblis. Makhluk tersendiri ya. Itu dalam ayat itu istisna apa namanya? Mungkote. Tapi sekarang kita berpindah kepada ada tulis istisna yang berikutnya yaitu ghairu dan siwa. Hukmul mustasna bi ghairi wa siwa. Hukum mustasna dengan ghair dan siwa. Ghairu dan siwa itu isim fi'il atau huruf ya Fana. Mbak Sofia. Isim ittifaq ya. Ghairu dan siwa itu adalah isim. Sehingga hukumnya apa? Hukmuhu al-jarru bil idhafati. Hukum mustasna dengan ghairu dan siwa selalu majrur. Ya, ghairu Zaidin, siwa Zaidin. Yang jadi perhatian, perhatikan di sini. I'rabnya ghairu itu bagaimana? Apakah dibaca ghairu, ghaira atau ghairi? Wa tu'rabu ghairu bima kana yu'rabu bihil mustasna ma'a illa. Adapun lafadz ghairu dan siwa itu i'rabnya sebagaimana yang di i'rab mustas yang sebagaimana di i'rabnya mustasna dengan illa. Ada berapa rincian tadi ya, Pak Sofia? Empat. Mustasna bi illa saja. Mutasil. Tiga, yaitu wajib nasab, boleh nasab, boleh badal, dan sesuai dengan amil. Jadi ghair di sini ada tiga keadaan. Kalau kalamnya taman mujaban, wajib dibaca nasab, ghairo. Kalau kalamnya taman ghairo mujab, bisa nasab, bisa itba. Kalau kalamnya mufarrogon, maka sesuai dengan amilnya. Difahami ya? Jadi setelah ghair itu enggak usah terlalu dipikirkan, mesti apa? Majrur karena dia mudhaf ilaih. Yang jadi perhatian antum lafadz ghair di sini. Dibaca nasab kah, rafa kah atau jar kah? Lihat kalam sebelumnya. Contoh. Iqra ya, Pak. Raihan. Al-awwalu ja'at tullabu ghairu hamidin. Ghairu apa ghairi? Ja'at tullabu ghairo ya. Kenapa ghairo? Karena ini taman mujaban. Taman mujaban. Wajib nasab. Ya. Salah ini. Siapa yang salah? Ini tarukatnya ghairu dibaca. Ghairu baca. Ghairu boleh enggak? Ghairu kalau dia ghairu mujab boleh. Ya, yang di sini enggak boleh. Wajib nasab. Nah, wajib nasab kalanya taman mujaban ada mustasna minhunya. Hamidin mesti ya majrur. Itu sama dengan ja'atul labu illa hamidan. Jadi kedudukannya ghairu ini sama dengan apa? Lafaz hamidan ini wajib nasab. Ini contoh yang kalamnya taman mujab. Yang kedua, Pak Lukman. Kalau dibaca ghairu kenapa? Nah iya, saya tanyakan kenapa kalau dibaca ghairu sebagai apa? Kalau baca ghairu dia sebagai ya, sebagai badal. Badal dari? Tulak. Kalau ghairu mustasna ya. Sama dengan maja'atul labu illa hamidan dibaca ghairu atau hamidun dibaca ghairu. Ini contoh yang kalamnya taman ghairu mujab. Yang ketiga. Nah. Ini yang mana? Mufarrogon. Dibaca apa ghairu? Rofa sebagai apa? Fa'il dari ja'a. Sama dengan maja illa hamid. Yang keempat. Masa'altu ghairu hamid. Masa'altu illa hamid. Kenapa dibaca ghairu? Tam. Tam. Di tam. Mana mustasna minunya? Enggak ada mustasna minunya ini. Masa altu belum ada mabutin yang enggak ada di situ. Ada ma juga nafi. Masuk yang mana ini? Pertama, kedua, atau ketiga? Yang pertama wajib nasab, yang kedua boleh nasab, boleh badal, yang ketiga sesuai dengan amil. Pilih A, B, C. Majrur. Wah, Bu Usman atau nyambungin piye iki, waduh. Yang ditanyakan ghairnya ini, Mas. Kalau hamidin mbok kapan pun ya majrur. Iya, yang jadi pembahasan kita ghairnya ini loh. Rofa nasab jar. Iya, kenapa nasab? Antum lihat dulu kalimatnya ini. Kalimatnya taman mujaban atau tam atau nakis atau mufarrogan. Taman mujaban ini apa toh? Yang tidak ada. Tam itu ada mustasna minhunya. Ya. Tam itu ada mustasnanya. Kemudian mujaban itu tidak ada nafi dan yang serupa dengannya. Di sini ada ma. Nafi sudah enggak masuk. Sementara sa'altu ini baru fi'il dan fa'il. Belum sempurna. Berarti namanya apa ini? Mufarrogan. Berarti butuh apa dia? Ada fi'il fa'il. Kurang apa? Maf'ul bih. Jadi ghaira dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Nah, hamidin majrur sebagai mudhofun ilaih. Nomor 5. Enggak ada kan? Enggak ada. Di sini ada. Ma, Abu Isa ada? Enggak ada. Ma ittasaltu bi ghairi hamidin. Itu loh sih. Aspidol. Ma ittasaltu. Ini contoh yang majrur ya. Ma ittasaltu bi ghairi hamid. Aku tidak menghubungi selain Hamid. Perhatikan di sini. Ini mesti dibaca majrur. Kenapa? Karena ada huruf jarnya di. Ya, ma ittasaltu bi ghairi hamid. Ini kalamnya apa ini yang mana, Pak Isa? Taman mujaban, taman ghairu mujab atau mufarrogon? Mufarrogon. Nah, majrur karena kemasukan huruf jar. Difahami ya, Ikhwan? Faham ya, mustasna dengan ghair? Adapun siwa sebenarnya juga sama dengan ghair, hanya saja siwa ini harokat i'rabnya muqaddarah. Antum enggak bisa baca pun enggak akan salah. Ya. Enggak tahu harokatnya pun enggak akan salah, siwa kabeh. Ya, misalkan nomor 1, ja'atul labu ghair, antum ganti siwa. Ja'atul labu siwa hamidin. Nomor 2, maja'atul labu siwa hamidin. Nomor 3, maja'a siwa hamidin. 4, masa'altu siwa hamidin. Nomor 5, matasaltu bi siwa hamidin. Nah, Bedanya apa dengan ghair? Kalau ghair harokatnya zahirah, kalau siwa harokatnya muqaddarah. Nomor satu berarti siwanya rofa nasab atau jaraba sofia ma'ja'atul labu siwa hamidin. Majib nasab, tanda nasabnya dengan apa? Fathah muqaddarah alal alif mana min durya at-ta'adur ma'ja'atul labu ghaira siwa hamidin. Apa Raihan? Siwa. Siwa bisa fathah muqaddarah, bisa dhamma muqaddarah. Nah, bisa nasab, bisa rofa, bisa nasab rofa badal dari tulab nasab sebagai mustasna. Harinya saja harokatnya apa? Muqaddarah. Maja'a siwa hamidin, siwa rofa. Kenapa? Tanda rofanya dhamma muqaddarah. Masa'altu siwa hamidin, siwa nasab sebagai lebih. Tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah. Matasaltu bi siwa. Indah ya Pak Usman. Bi siwa hamidin. Majrur dengan ba. Tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah alal alif. Mana midunya? Atadus. Baik, kita berpindah kepada hukum mustasna yang terakhir, yaitu mustasna bi makhola dan ma'ada. Di pelajaran nahwu ini tanpa didahului ma dulu ya. Khola, ada dan asya. Asya. Cuma di sini langsung dikasih ma. Nah. Khola, ada, asya itu isim fi'il atau huruf ya, Pak Ishak. Tanpa ma dulu. Khola, ada, asya. Isim fi'il atau huruf. Huruf. Yakin? Fi'il. Yakin? Aba Isa. Kalau ada hasya itu isim fi'il atau huruf? Fi'il. Yakin? Yakin? Yakin. Mbak Sofia. Isim. Yakin? Nggak yakin. Oh, Endah ya Pak Raihan. Fi'il arja. Fi'il arja. Fi'il arja maksudnya gimana? Paling rojih. Dikatakan fi'il gitu. Yang enggak rojih? Ya ada yang mengatakan di antara huruf dan isim. Di antara huruf dan isim. Pak Lukman. Fi'il. Abu Abdillah. Lupa. Abu Usman. Fi'il madi. Huruf jar. Qad yakunu fi'lan wa qad yakunu harfa jarrin. Bisa fi'il, bisa huruf jar. Kalau belum dimasuki ma. Ya. Contohnya ja'atul labu khala hamidan. Khala hamidin. Ya. Bisa fi'il madi, bisa huruf jar. Kalau sudah kemasukan ma, apa ini? Fi'il madi. Dipastikan dia fi'il madi. Sehingga setelahnya dibaca nasab. Cuman di pelajaran di dulu suluhoh ini langsung pakai ma. Sehingga dipastikan khola ada adalah apa? Fi'il madi. Makanya dikatakan di sini hukmuhu an-nasbu. Hukumnya dibaca nasab. Padahal kalau tidak kemasukan ma dia bisa majrur. Ya. Nasabnya sebagai apa? Nasabnya sebagai maf'ulun bihi. Ya. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiru huwa. Contoh, jadi hukumnya wajib nasab. Sebagai maf'ul bih. Contohnya ja'atul labu ma khala hamidan. Para pelajar datang selain hamid wa ma ada hamidan. Difahami ya? Kalau tanpa ma tadi bisa dibaca apa? Majrur. Khala hamidin. Bisa khala hamidin, bisa khala hamidan. Kenapa kalau dimasuki ma pasti fi'il? Ya khana wa ishaq. Kenapa kalau kemasukan ma pasti fi'il, tidak bisa huruf? Paham pertanyaannya? Saya ulangi. Khala ada hasya itu kalau belum kemasukan ma bisa fi'il, bisa huruf jar. Kalau sudah kemasukan ma pasti fi'il. Kenapa? Paham pertanyaannya? Jawabannya sekarang. Apa Isa? Mas Ubiya? Kurang. Mama Zia kenapa? Tidak. Nah, karena mamasdariyah masuknya ke tidaklah masuk kecuali kepada fi'il. Tidak bisa masuk kepada huruf. Jadi kalau kemasukan ma pasti fi'il ya. Wallahu a'lam bishawab. Latihan 3, 4, 5 coba dikerjakan ya. Kemarin sudah tugas bukan? Belum. Belum ada tugas kemarin. Nomor 3, istahrij minad darsi ma warada fi min amsilatil istisna. Keluarkan dari pelajaran ini apa yang datang padanya dari contoh-contoh istisna. Wadkur nau'a kulli wahidin minha. Jelaskan, sebutkan jenis masing-masing darinya dan i'rabnya wa i'rabahu. Sebutkan jenisnya dan i'rabnya. Tambahan 4, ayyinil mustasna wal mustasna minhu fi ma ya'ti. Tentukan mustasna dan mustasna minhu pada apa yang berikut ini. Wadkur nau'al istisna'i fi kulli misalin. Sebutkan jenis istisna pada setiap contoh. Yang kelima, amama kulli jumlatin mimma ya'ti ismun. Di depan setiap kalimat pada apa yang berikut ini ada isim. Ija'ahu musan mustasna bi illa. Jadikanlah dia mustasna dengan illa. Wa akmil bihil jumlata, dan sempurnakanlah dengannya kalimat tersebut. Yaghfirullahu dzunuba kullaha illa. Nah, sempurnakan di situ. Syarokat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada iskal mungkin? Nah. Sa'atullahu ghairu hamidin. Apa? Sa'atullahu ghairu. Ghairu maksudnya istilahnya isim, isim istisna. Maksud isim istisna. Enggak ada maful bih, ja'a itu lazim. Ja'a lazim. Ya, ja'a tidak butuh maful bih. Isim istisna mansub. Kalau yang masal tu ghairu ini baru maful bih. Ya. Kalau ditanya ada tul istisnanya mana? Yang mana? Nah itu tadi, yang contoh-contoh tadi. Ghairu. Ghairu. Mustasnanya? Setelahnya. Hamidi. Makanya dikatakan hukmul mustasna bi ghairi wa siwa majrur bil idhofa. Mustasnanya majrur itu tadi, untuk ilaih. Mustasnanya mesti majrur sebagai mudhofun ilaih. Kalau fi'ilnya yang ja'a itu apa? Apa? Yang mutaaddi. Doroba berlaku Zaidan. Terus ya kalau antum doroba tulaku nanti maksudnya yang ke, yang belum sempurna kalimatnya. Maful bih. Suaranya maful. Karena kalamnya yang kedua. Kalam yang ketiga mufarrogan ya. Ya. Ada nahinya. Harus ada. Terus ada. Harus ada. Iya. Karena mufarrogan itu baru mujab. Darabatul labu ghaira hamidin. Apa artinya? Apa artinya? Darabatul labu ghaira hamidin. Orang baik memukul selain Selain Wahab ini manusia sak dunia dipukuli kabeh. Enggak mungkin kan. Selain Hamid siapa? Semuanya itu selain Hamid. Mau dipukuli semuanya enggak mungkin, kalamnya enggak lurus, artinya kalamnya salah. Tapi kalamnya waku. Ya salah. Para pelajar apa memukul selain Hamid? Selain Hamid siapa? Pembicam. Semuanya selain Hamid. Semua kena. Ya. Enggak mungkin. Terus ada tadi ya. Nabi. Baik. Sorry. Berarti pelakunya itu satu sendiri karena kalau nabi. Kalau yang tadi enggak ada nabinya berarti pelakunya yang mana?